yang berantas koruptor itu karena cinta dengan koruptornya. Siapa dari beliau-beliau, tapi pokoknya ini Mas Novel, saya serahkan pertama Mas Novel untuk siapa, saya ikut sama Anda semua, pokoknya yang penting mudah-mudahan Allah mempersaudarakan kita, sehingga kalau Anda sedih, dia ikut sedih, kalau Anda sedih, mereka semua ikut sedih, kita jadikan Allah mutakabbi, nantilah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, hanya karena Allah, dan kalau mencintai karena Allah, maka kita hanya melakukan yang baik-baik untuk manusia. Bagaimana yang mereka lakukan tiap hari. Moga Mas Novel. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu ala ilaha illallah. Wassalatu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Cak Nun yang saya hormati, bapak semuanya, Pak Wawan, dan rekan-rekan semuanya, serta semua saudara-saudara saya yang dari depan, samping, kanan, kiri, dan belakang saya di sini. Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit bercerita. Jadi kalau di KPK itu kan kerjanya memberantas korupsi. Yang dikejar koruptor. Tadi kalau saya berbicara, mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan, kita di sini sedang bicara mengenai kenduri cinta. Masya Allah, itu hebat sekali. Saya berpikir jadi, sebenarnya orang-orang di KPK yang berantas koruptor itu karena cinta dengan koruptornya. Percaya gak? Sekarang begini, coba dipikirkan. Orang berbuat korupsi atau berbuat jahat, itu pada dasarnya awalnya dia berbuat lama-lama dia terjebak nggak bisa keluar. Dia berbuat terus. Karena apa? Orang korupsi satu kali, dia akan berbuat korupsi yang kedua, ketiga, dan kemudian dia tidak bisa keluar dari korupsi. Kenapa? Setiap kejahatan, termasuk korupsi dalamnya, itu pasti ada sifat adiktif, ketagihan. Orang mencuri akan terus mencuri. Orang berbohong sulit untuk menjadi jujur dan seterusnya. Itu hal-hal yang sudah menjadi kodrat. Ketika bicara seperti itu, ketika orang sudah berbuat korupsi satu kali, dua kali, mungkin Allah masih biarkan, masih tertutup aibnya. Sudah kesekian kali, maka ketahuanlah Allah sudah buka aibnya. Begitu tertangkap, pada dasarnya orang-orang kami di KPK itu sedang menolong dia. Dia sedang berbuat jahat dan tidak bisa keluar dari kejahatannya, ditolong. Caranya apa? Ditangkap, masuk penjara, dia tidak bisa korupsi lagi. Berarti cinta ya sama orangnya? Cinta ya? Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Begitu juga dengan orang yang sudah korupsi. Sekian banyak korupsi dan lain-lain. Kemudian dia kumpulkan uang banyak hasil korupsinya. Setelah uangnya banyak, hasil korupsinya itu dikumpulkan, maka uang hasil kejahatan itu pasti menjadi beban buat dia, baik itu di dunia maupun nanti pertanggungjawaban di akhirat. Contohnya begini, kalau di dunia kan mesti bingung, kalau di akhirat jelas. Kalau di dunia tuh orang habis korupsi kan duitnya banyak, mestinya senang. Tapi ya, semua orang yang mendapatkan hasil korupsi itu selalu uangnya dipakai buat maksiat. Hidupnya berantakan, keluarganya berantakan, semuanya. Ini pengalaman saya sekian lama jadi penyidik korupsi, tidak pernah korupsi. Saya lihat itu yang terjadi. Tidak pernah ada koruptor yang keluarganya rukun, keluarganya bahagia, itu ada. Jadi beruntunglah kita semua yang waras, yang berpikir sehat, dan kemudian kita menjaga diri kita untuk tidak seperti itu. Nah, ketika dia kemudian bermasalah dengan harta-hartanya itu, sekali lagi, kita menolong dia, apa? Kita sita hartanya semua. Kita ambil, biar tidak jadi berat buat dia. Berarti apa? saya katakan tadi bahwa kita cinta dengan mereka, cuman cintanya bertepuk sebelah tangan. Biasanya begitu. Kenapa? Biasanya atau kebanyakan koruptor begitu ketangkap, dia begitu jengkelnya. Nah itu yang terjadi. Dan kemudian karena kejengkelannya, dia berkadangkala atau ada beberapa di antaranya berbuat maksiat yang kedua. Apa itu? Dia berlaku dolim, menyerang, melawan, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan itu kemudian menjadi rugi? Saya pernah, ini mohon maaf nih, Cak Nun, jadi saya mestinya kalau ngomong banyak salahnya ya, karena nanti ngomong ada Cak Nun jadi benerin kalau ada salah. Jadi begini, saya pernah bertemu dengan seseorang terus dibilang, waduh, kamu kena serang, kasihan. Tapi kalau bicara kasihan itu, menurut saya sebetulnya tidak pas. Kenapa? Yang pertama, bukankah segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah sudah takdirkan, Allah sudah ridhoi. Kalau enggak Allah takdirkan, Allah enggak izinkan, enggak mungkin terjadi. Kalau Allah yang sudah izinkan terjadi, itu pasti baik. Enggak mungkin enggak baik. Oleh karena itu, mendapat segala kesusahan apapun, logikanya tidak perlu sedih. Tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Tinggal bagaimana kemudian kita melatih diri kita untuk menjadi sabar dan lain-lain. Kenapa? Setiap kali kesusahan yang kita peroleh, insya Allah kalau kita sabar, kita ikhlas, menjadi sebab Allah memberikan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Semoga itu berlaku untuk kita semua dan kita bisa menjadi yang seperti itu. Kenapa saya cerita dua hal tadi? Saya tentunya mengajak saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini, semoga kita bisa mempersiapkan diri. Kira-kira mau nggak jadi orang yang dikasihani kayak tadi? Ada yang mau? Nggak ada. Tapi jadi orang yang dikasihani itu hidupnya kaya loh, duitnya banyak, rumahnya banyak, mungkin punya jet dan sebagainya. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Tapi kalau nanti kemudian tadi di depan mata, berbeda, ambil sekali ya. Jangan lah ya. Karena ini, kita ini hidup, tentunya cobaan itu tidak hanya dengan kesusahan. Kadang-kadang kita dikasih cobaan kesusahan terus, alhamdulillah bisa lolos, dikasih cobaan kesenangan, bablas, malah akan merusak. Jadi inilah saya memberi gambaran tadi bahwa koruptor, orang yang kelihatannya kaya, itu padahal orang yang sedang harus dikasihani. Kenapa? Karena dia tidak bisa berubah, dia berbuat mendolimi diri sendiri, dia berlaku untuk sesuatu hal yang justru membuat dirinya terjerumus. Oleh karena itu, saya ingin menggambarkan itu kepada saudara-saudaraku semua. Semoga kita bisa membangun diri kita, membangun akhlak kita, mempersiapkan diri kita ke depan menjadi orang-orang yang betul-betul beruntung dan orang-orang yang bisa bahagia. Dan tentunya setiap kesusahan tentu itu adalah suatu berkah yang Allah berikan dan tidak selalu itu menjadi suatu hal yang buruk. Kenapa? Buruk atau baiknya tergantung respon kita. Kalau mendapat kesusahan terus bersikap susah, apa bergumul orang Jawa bilang ya, atau malah justru berkeluh kesah, pastinya akan menjadi buruk buat dia. Tapi kalau bersabar, ikhlas, dan kemudian menjadi jalan untuk banyak berdoa, semoga menjadi kekuatan dan menjadi keuntungan buat kita. Itu perkenalan yang ingin saya sampaikan mengenai sedikit terkait dengan perilaku korupsi yang tentunya semoga kita tidak masuk ke area-area sana. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi perspektif dan pembelajaran buat kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah tidak perlu cemas kepada beliau karena beliau sudah mengerti persis apa yang dialami dan mengerti kemuliaan yang ditempatkannya. Tapi ya, tapi yang boleh ngomong itu hanya beliau. Nah, aku sih ngomong dulu timpai, ya, nggak boleh. Jadi misalnya ada orang sakit di rumah sakit, oh takdir Allah, nggak apa-apa. Boleh nggak saya bilang gitu? Ini malah satu dari tujuh penyakit yang mematikan. Tapi nggak apa-apa, ini takdir kok. Pasal aja, pasal aja. Boleh saya ngomong gitu? Satu harus mengorok tulis. Oke, jadi semua pada tempatnya, semua pada posisinya. Jadi alhamdulillah beliau sudah menemukan itu. Dan beliau sudah menyimpulkan bahwa itu Allah kan teman, Allah memerintahkan, Allah mengizinkan, Allah membiarkan, Allah membombong, bahasa Indonesia nya gak tahu. Bombong itu oleh Allah mempermainkan sebenarnya. Atau Allah menyesatkan. Dan saya yakin Allah memerintahkan. Dan Allah konsekuen, kalau memberi perintah, dia sudah menyediakan balasannya, fasilitasnya, berkahnya, kemuliaannya. Dan dia sudah mendapatkan kemuliaan di dalam hatinya, dan saya yakin beliau sekeluarganya sampai anak punya mendapat kemuliaan kalau makanya Allah konsekuen. Ya. Nah, ini lima macam tadi kan sekarang bisa Anda pakai parameter untuk mengukur apa saja. Anda punya tokoh itu karena Allah memang perintah apa Allah sedang menyesatkan Anda? Tadi dan itu tidak bisa diklaim, tidak bisa pakai ilmu karena metodologi apapun tidak bisa berlaku, tapi harus jelas pendirianmu dan ketetapan keteguhan hati dan pikiran. Ya, satu. Nomor dua, Mas Bapak, saya mohon diperkenalkan teman-teman yang lain. Menurut Anda, kalau apa yang beliau alami ini, yang Anda mungkin tidak berani mengalami seperti beliau. Saya juga mungkin tidak berani. Artinya kita harus berendah hati kepada beliau dan bersimpati, mendoakan beliau dan mohon kepada Allah agar Allah menciptakan kembali keseimbangan itu. Seimbangan itu artinya kalau orang berhutang, membayar. Kalau tidak bayar, dia ditagih, kan gitu. Nah, tagihan Allah akan datang, tinggal soal waktu saja. Barang siapa berhutang, pasti Allah akan menagih. Mestinya negara yang nagih, tapi sampai 2 tahun tidak ada tagihan dari negara, sehingga yang bersangkutan tetap hutang sampai hari ini. Kan gitu. Maka, berarti akan ada petugas-petugas yang lain yang akan menagihnya. Tinggal soal waktu, bentuk tagihannya bisa berlipat-lipat, bergantung pemilik kehidupan. Jadi sekarang, kalau kita terusin apa yang beliau alami, saya tanya, Allah membuat surga karena mencintai, betul tak? Allah membuat neraka karena Allah apa? Mencintai juga. Apakah Allah bikin neraka karena Allah kejam kepadamu? Tidak. Apa karena Allah punya nafsu untuk menyiksamu? Apakah Allah punya ambisi untuk menghajarmu? Tidak. Allah menciptakan neraka supaya manusia kembali kepada titik imbang dalam eksistensinya. Saya tanya, Qul huwallahu ahad, berarti Allah berapa? Lah, Anda itu 2 apa 3 apa 0? Anda itu hakikatnya, aslinya, itu kalau Allah 1, apakah Anda 1 yang kedua, sehingga 2, 1, 3, 4, 5, sampai tak terhingga, ataukah Anda itu hakikatnya 0? Nah, kalau Anda korupsi, apalagi Anda menyiksa orang, kan Anda mensekian. Betul enggak? Nah, Allah mengembalikan ke titik nol. Ini akan berlaku mau tidak mau. Kalau kita tidak mampu, Allah sangat mampu, Allah mampu melakukan apa saja. Dan gitu. Jadi ini kita yakini, kita bawa dan kita teruskan apapun yang memang baik kita kerjakan untuk rakyat Indonesia, terus kita kerjakan istiqomah sampai kapanpun. Berhasil tidak berhasil bukan urusan, yang urusan adalah kita tidak pernah berhenti berjuang sampai kapanpun. Jadi jelas ya, neraka bukan untuk ini, bukan karena Allah kejam. Bid atau bid, Abid Jafar. Allah maha kejam atau enggak di Asmaul Husna? Allah maha kejam atau enggak? Allah maha kejam. Allah maha pengasih, penyayang, pemurah Rasul. Allah Maha kejam atau enggak di Quran? Tidak ada. Kejam bahasa Arabnya. Ada di kamus ada asyadid. Allah asyadid ada. Menurut saya asyadid bukan. Allah itu dahsyat, Maha dahsyat. Asyadid itu dahsyat. Kalau Maha kejam enggak. Allah tidak mungkin kejam kepada siapapun saja. Dia sendiri yang bikin. Masa ada pelukis terus setelah pelukis terus Anda punya anak kok enggak kan ya terus bayinya terus belajar ngomong saya dulu nangis waktu itu karena gelok bapak saya kok kamu gitu bayi nangis itu rata-rata itu banyak kan karena ini bapak bukan bapak iya baik ya. Kalau Anda tidak pintar berkelakar, Anda susah bahagia. Betul? Pemakanan sekedar tempe bosok itu kalau Anda pintar berkelakar, dia nikmatnya melebihi sop buntut. Betul nggak? Kan yang penting imajinasinya. Wong Markeser itu. Ini Markeser benar, teman saya. Itu memperbaiki mobil saya jelek pada waktu itu. Terus kipiran apa jenis kipas depan itu kan gede dan keras ininya kena jadi copot ininya kukunya set dia gak teriak dia itu dia punya spontanitas yang luar biasa untuk tidak memberi ruang sedikit pun pada kesengsaraan hati. Sengsara itu mitos, yang ada kenikmatan sebenarnya. Suatu hari saya sebelum nikah sama Mbak Novia. Jadi dengan Allah gitu. Mbak Novia datang ke desa saya, ke rumah ibu saya, ya. Terus saya juga datang dari Jakarta, saya dari Jogja, ketemu di desa. Terus saya bilang sama adik-adik saya, di Kaksot, maksudnya Markeser mana? Karena kalau saya pulang, saya mesti cari Markeser. Nanti orang di desa saya, dulu teman saya untuk urusan yang enggak-enggak. Berkulai melawan raja tikus, gitu. Berkulai di kuburan. Aku pokoknya urusan Markeser itu gitu. Hantu semua takut sama dia. Kenapa? Saya, cak, kok bisa di KB? Kan saya suruh si hantu di Lampung baru suatu seminggu di sana, nanti jadi hantunya berlari semua. Kenapa? Ya apa cak caranya sampai hantu bisa mengusir hantu? Gatuh coro, aku rokokan semua. Lu kok bisa rokokan kok menakutkan hantu? Hantunya mikir, lu api aja dimakan. Tapi kalau itu jangan ganggu itu orang. Api aja dikenyak-kenyak. Gitu loh, jadi Anda kalau ada kuburan buat orang. Kalau perlu pakai rambutmu. Oke, terus Markeser datang. Ini saya cuman saya ingin semua ilmu, semua pendapat, semua substansi itu harus Anda nikmati dengan lingkungannya, dengan kemungkinan-kemungkinan di sekitarnya. Kalau Anda berhenti pada hidung, hendaknya Anda tahu hidung itu indah karena ada bibir di bawahnya, ada bibir di kiri kanannya. Bahkan kalau hidungmu itu terbalik, atau agak naik dikit ada satu jalan gitu, kan sudah horor. Kan gitu. Jadi tidak mungkin ada keindahan berdiri sendiri, dia harus pada posisi dan komposisi yang tepat dengan posisi yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, mereka sudah datang, ada benang di sini, Mas. Benang gede itu, yang untuk dondomi karung. Jadi dia mengabut gigi, Mas. Jadi giginya ditarik seset-seset. Pas mau dicabut, saya panggil. Jadi dia datang masih dalam keadaan. Gigi kok dicabut, kayak kenang sendiri itu loh. Ya, enak. Ya, bisa Anda saya hanya ingin menyebabkan kepada Anda, Anda jangan sampai kehilangan ruang untuk menghadapi kehidupan dari Allah. Apapun saja keadaan ini tidak penting-penting amat. Karena yang penting adalah cara memperlakukan hidup, cara menemukan kenikmatan dalam keadaan apapun saja. Itu namanya risiko. Ya, ya. Ya, cuma saya tidak berani ngomong gini, kalau ngomongnya kepada dia. Ngomongnya kepada Anda. Tapi kalau ngomong dia, saya tidak berani ngomong gitu. Kan biasanya kalau ada orang kecelakaan, orang kehilangan, kan terus tetangga bilang, ya wis digawe. Gitu kan? Ya sudah dicari. Nah, gitu kan. Aku pernah kehilangan motor. Tunggu saya mau ngomong gitu. Ayo ngomong gitu. Tunggu lagi. Aku sentuh. Pasti ngomong gitu. Ayo ngomong gitu. Ya, bisa ya kalau ada mengalami apa-apa kalau kamu terkait ngomong hikmah oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah mendengar betul dari beliau. Kita tidak perlu ngomong teknis soal korupsi dan segala macam, tapi harap Anda tahu bahwa beliau adalah sahabatmu dalam perjuangan menciptakan menegakkan nilai-nilai Allah yang benar. Kita akan belajar ketemu harus saling melindungi satu sama lain. Kita tidak pahlawan, kita tidak mau jadi hero, tidak. Kita cuma melakukan apa yang wajib dilakukan. Sama dengan Anda harus makan, Anda harus beol, Anda harus berjalan, Anda harus nikah, that's all. Tidak ada yang hebat. Kita cuma menjalankan apa yang harus dijalankan. Apalagi Anda bukan nabi, Anda bukan raja. Di dunia ini hanya ada tiga, nabi, raja, rakyat, orang biasa gitu ya. Nah, raja ini bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa lurah, bisa ketua, direktur, itu yang semua raja. Nah, ada tiga istilah di dunia, ada Rasulullah Muhammad SAW ditawari Allah, ya Muhammad, mau gak engkau menjadi mulkan nabi ya? Maukah Muhammad engkau aku jadikan nabi yang raja di raja? Kalau kamu mau, aku sudah siapkan asetnya, itu aku bikin gunung emas, itu Jibril akan membuat kamu, ada gunung emas di antara Mekah dan Medina. Aku kasih kamu air zam-zam yang sampai 3 miliar tahun tidak akan habis, kata Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Jadi menjadi nabi yang raja sebagaimana Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, hanya dua itu, Yusuf hanya menteri. Terus Nabi Muhammad jangan boten tidak mohon izin ya Allah, saya cukup menjadi abdan nabi ya, saya cukup menjadi nabi yang rakyat biasa, nabi yang rakyat jelata, jadi abdan nabi ya, nabi yang rakyat jelata. Dan Rasulullah tidak pernah menjadi pejabat, Rasulullah tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah menjadi khalifah resmi, tidak pernah berada di puncak hierarki kekuasaan. Selama 10 tahun di Madinah, Rasulullah hanya mengawal masyarakat Madinah yang jumlahnya sekitar 400 ribu dan umat Islam hanya 15% pada waktu itu, hanya dengan kelembutan hatinya, kebijaksanaannya, dan pengayomannya kepada semua. Tidak peduli siapapun mereka, diayomi oleh Rasulullah, dan negara yang namanya Madinah itu, Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, justru karena Rasulullah tidak menjadi raja, tidak menjadi khalifah, tidak menjadi pemimpin resmi. Jadi tidak ada lembaga waktu itu. Bahkan undang-undangnya di Madinah tidak diciptakan oleh kaum intelektual. Tidak dibikin oleh DPR, MPR. Tapi dibikin oleh rakyat langsung melalui perjanjian-perjanjian berdasarkan kepentingan dan urusan-urusan mereka. Sampai 47 pasal. Terima kasih kalian. Jadi itu namanya Abdan Nabiyala. Anda? Ada yang lagi? Ada. Ada yang raja? Jadi kalau kita apa? Nabi bukan, raja bukan. Pilihan kita yang ketiga, dan saya sudah bilang di ulang tahun yang tahun 2016, judulnya adalah Abdan Abdiyah. Kita hanya hamba yang mengabdi. Kita hanya abdi yang menghamba. Kita hanya rakyat yang merakyat, yang mengabdi, ya rakyat yang menghamba kepada kebaikan. Mengapa kepada Allah? Jadi Anda dan saya adalah abdan abdiyah. Jadi teman-teman KPK, Mas Novel dan teman-teman yang lain adalah abdan abdiyah, rakyat biasa mengabdi kepada Tuhan karena dia memang hanya rakyat dan pekerjaannya adalah mengabdi, bukan karena dia mau jadi pahlawan, bukan karena mau jadi hebat, bukan karena mau berjasa, bukan karena apapun, karena memang mereka adalah abdi negara, abdi rakyat, abdi Tuhan, maka mereka mengerjakan pengabdiannya itu sampai kapanpun dan tidak bisa dihalangi oleh apapun yang lain, karena Allah akan melindungi mereka di setiap tempat. Terima kasih.